tiba. Ini menurut bahasa, dengan dukungan beberapa dalil dari ayat Allah Ta'ala. Dan hukumnya ittiba ini wajib untuk setiap kaum muslimin, fardhu ain. Karena ittiba yang dimaksudkan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Yang itu adalah hukumnya wajib. Dan pengambilan makna dari bahasa ini kembali kepada surat Al-Baqarah ayat nomor 38. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti atau menempuh petunjukku, maka hasilnya, keuntungannya di dunia dan di akhirat, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut pada jiwanya, sekalipun banyak pemfitnah dan juga orang-orang yang sifatnya ingin hasud, tetapi Allah mencabut rasa takutnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Penyakit yang paling bahaya adalah penyakit jiwa, penyakit khauf wal hazan. Karena kenikmatan dunia apapun yang dimiliki, kalau hatinya sedih, merasa tidak ada enaknya dunia itu. Karena itu jadilah orang yang at al-ittiba. Orang kalau sudah tidak rasa takut dan tidak rasa sedih, sekalipun makan sederhana dirasakan nikmat. Karena kenikmatan hakiki adalah kenikmatan iman, kenikmatan takwa yang Allah menjelaskan al-dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan dzikrul menjadi tenang jiwamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketenangan hati yang berupa zikrullah. Karena ketenangan ini 24 untuk setiap harinya. Berbeda kenikmatan makan ketika pas makan. Terlalu banyak merusak badan, kurang juga membuat badan tidak baik. Tetapi kenikmatan hati, iman dan takwa bertambah banyak, keimanan dan ketakwaan bertambah nikmatnya. Dan juga Allah berfirman, makna al-ittiba ini dalam surat Al-Kahfi 85 dan juga 89, fattaba'a sababan summa atba'a sababa, maka mereka menempuh jalan, mengikuti sababan, kemudian juga summa atba'a sababan, kemudian dia juga menempuh jalan. Kita ini butuh jalan, karena kita harus berjalan. Tapi jalan yang menyelamatkan diri kita adalah al-ittiba. Ya, nanti akan dijelaskan makna al-ittiba syara'an, menurut syar'i. Karena menurut bahasa lebih luas penjagoannya. Dan juga bersumber dari surat As-Saffat nomor 10. Maka Allah berfirman, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Kecuali orang-orang yang mencuri pendengaran, yaitu jin, ketika bergabung dengan para dukun, para normal, maka dia ingin bagaimana mendengarkan wahlul anbiya. Ini istriqus sama'ah, sebagaimana disebutkan di dalam surat yang lain suci. Fa'atba'ahu, maka diikutinya jin yang kafir yang mau mengintai sesuatu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya, disambernya oleh yang menyulutkan api. Karena kita lihat satu saat ada, yaitu api yang turun sakib yang cemerlang, Jadi antaranya yaitu Allah Ta'ala menjadikan bintang untuk merujuman lisyayatin, untuk melembari setan-setan, dan juga untuk diketahui oleh orang di mana jalan itu. Karena kalau orang itu ada di angkasa maupun di laut, jauh daripada daratan, tidak tahu arah. Dengan bintang itu Allah Ta'ala memberi petunjuk. Dan juga zinatan lisama, perhiasan untuk langit. Namanya ilmu taisir. Perjalanan bintang boleh, ane ilmu tibil faidah, menentukan nasib jelek dan buruk, maka itu adalah syirik. Jadi pembahasan di sini kalimat fa'atba'ahu syihabun saqib, maka diikutinya yaitu bintang syihab dan cerang yang melempar mereka. Wal hadis, dalam satu hadis pula dijelaskan makna al-ittiba ini, yaitu sara fi asari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayar. Karena maka orang itu zalim. Jadi kita menunda pembayaran, tidak mampu, lalu membayarnya akhulah. Ketika tidak mampu harus dibayar segera. Karena orang melepaskan pembayaran itu bagus, lebih baik. Karena itu ketika tiga pondok kesan besi yang sekian berapa datang langsung dari sebelumnya, karena orang salaf pesan bank dan uang bukan DP, maka itu berdosa, langsung bayar. Dan kita tidak pesan kecuali orang-orang yang sudah kita yakini jujurnya. Selanjutnya, wa idza utfi ahadukum, jika ada salah satu di antara kamu yang mengalihkan hutang ini, dah saya saja yang menanggung, ala maliin, bagi orang-orang yang cukup yang kaya, faliyat, maka adalah kamu terima, kamu jalankan, kamu terima. Jadi kalau ada orang hutang, sudah saya nanggung, maka orang yang hutangin, maka dia adanya menerima, karena itu pengalian hutang boleh. Ketika seorang anak tidak mampu membayar, maka orang tua, sudahlah, tanggungan saya, takdir saya, maka boleh. Wa idza utfi ahadukum 'ala maliin falyatba. Dan kalimat jadi pembahasan di sini adalah falyatba, maknanya yaqulu idza ukhila 'alaihi falyukhilla. Jika dipindahkan maka hendaknya dipindahkan. Wa ala dhalika, maka atas dasar ini semuanya dari Al-Quran dan hadis, fal kalimatu, maka kalimat al-ittiba taduru hawla ma'al lihaki, yaitu mempunyai makna al-lihak masuk, memasuki, ittiba memasuki, wal iktifa bermakna memetik, wal iktidak bermakna yaitu meniru. Karena itu beliau bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, hadis riwayat Bukhari. Maka beliau bersabda, ikutilah saya, itu nama ittiba. Al iktidak bermakna al ittiba, ikutilah setelah aku meninggal dunia, yaitu dua khalifah ini, billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Wa mimma yataqarrabu min hadzal makna at-ta'assi wal uswa. Adapun yang mendekatkan makna al-ittiba ini adalah yaitu menyentuh. wal uswa dan menjadikan suri tauladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita. Demi ittiba bimana at-ta'asi yuqalu ta'assa bihi idza ittaba'a fi'lahu. Kalimat ta'assa bimaknanya orang itu mengikuti pekerjaannya tanpa mengurangi dan tanpa menambahi. Waqtada bihi dan juga manut iktida. Al-ittiba bimana iktida. Wa ta'assi bihi ay makna iktada bihi wa kana mislahu. Mengikuti semisalnya, tidak menambahi, tidak mengurangi, dan juga tidak merubah. Ini makna al-ittiba menurut bahasa. Mengikuti tapak tilas, ya, yaitu orang, ini menurut bahasa. Ahmadu rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang ditakrifkan, yang didefinisikan, yang diartikan oleh al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa al-ittiba ma huwa ayyattabi'ar rajulu, masuk pula al-mar'atu, ayyattabi'ar rajulu ma ja'a 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maupun ada juga akhlaknya. Ini namanya al-ittiba. Dapat disebut ar-rajul karena wanita itu al-mar'atu saqa'ikur rijal. Wanita itu belahan dari laki-laki. Disebut ar-rajul masuk wanita. Kalau disebut wanita tidak masuk pada ar-rajul. Summa wa an ashabihi, kemudian mengikuti para sahabatnya. Dan ini berdalil dengan hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena yang disuruh kita untuk mengikuti, baik Allah menyuruh kita atau beliau menyuruh kita, adalah dua. Mengikuti beliau dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka orang-orang sekarang walaupun punya titel, walaupun punya pengikut yang banyak, bukanlah garis yang lurus untuk kita ikuti. Karena dijelaskan di sini, summa huwa min ba'du bittabi'ina mukhayyar. Adapun setelah para sahabat, dari kalangan para tabi'in ini hendaknya dipilih. Kalau dia amalnya, perkataannya sesuai dengan dua sunnah tadi, diambil. Kalau tidak maka ditolak. Inilah baru kita fahami. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada ar-rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mengikuti utusan Allah Ta'ala maka itu adalah berarti taat kepada Allah. Ini ketetapan dari Allah, wajibnya kita mengikuti sunnah beliau dalam semua urusan. Demikian juga sunnah beliau ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Yang dikerjakan harus kita kerjakan, sekiranya itu yang ditinggalkan harus kita tinggalkan. Karena beliau tidaklah meninggalkan sesuatu melainkan karena madharatnya, dan tidaklah mengerjakan sesuatu melainkan karena manfaatnya. Karena beliau muha, mendapatkan wahyu. Adapun dalil, kita wajib mengikuti para, yaitu sahabat, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin al-ansar walladzina taba'uhum bi'ihsan. Di situ ada walladzina taba'uhum dengan syarat bi'ihsan. Makanya Imam Ahmad mengatakan, summa man huwa ba'du, summa huwa min ba'du min at-tabi'in mukhayyar. Karena tidak semuanya para tabi'in siqah. Karena para ulama telah bersepakat, ulama hadis, ketika yaitu ahli hadis mendengar dan juga menerima dari para sahabat, hum utulun, mereka itu adalah orang dipercaya. Karena Allah berdoa. Ada pas setelah para sahabat perlu ada penelitian. Fa'inkana minasad matilin, tergolong orang yang jujur maka diterima hadisnya. Fa'inkana min aksaril khata' wan nisyan wa kasratil ghalat, maka tertolak hadisnya. Selanjutnya, fa'ammat tiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu bil qaul. Adapun makna kita mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti dengan ucapannya. Wa yakunu, dan kadangkala fil fi'li, di dalam perbuatannya, jika amalnya itu untuk umatnya. Tetapi jika ada amal khusus untuk beliau, tidak mencakup pada ulama, yaitu umatnya, maka kita tidak mengambilnya. Sebagaimana beliau menikah lebih daripada 4, dan beliau siam wisol, menyambung karena Allah Ta'ala yang makan. Nah, adapun amalan-amalan yang bukan kekhususan untuk beliau, maka kita hendaknya mengikutinya, ittiba. Kemudian juga wa yakunu fit tarki, maka apa yang ditinggalkan oleh beliau harus kita tinggalkan. Itulah makna definisi ini dari firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya atau itu dari Al-Qur'an atau itu amalnya, maka ambillah. Waman, maka amalkanlah dan juga dakwakan. Waman ahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau maka hentikan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Yang ditinggalkan oleh beliau tidak boleh kita amalkan. Yang diamalkan oleh beliau kita hendaknya mengamalkan ketika kita mampu. Karena amal itu butuh kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan pula berpikir. Karena itu orang yang lupa tidak kena hukuman, atau orang yang sifatnya sudah hilang akalnya tidak kena hukuman pula. Fal ittiba'u fil qawli, maka makna kita mengikuti sabdanya beliau, huwa masirun ila muqtadahu min wujubin, au natbin au khadurin li ajlihi. Adapun mengikuti ucapannya maknanya kembalinya kita kepada perkara-perkara yang diwajibkan atau yang disunahkan atau yang dilarang. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan yang wajib kita amalkan, yang diperintahkan sunnah kita amalkan. Wal ittiba'u fil fi'li adaban makna mengikuti amal beliau au fit tarki atau meninggalkan amalan yang beliau tinggalkan. Wa iqa'us mislihi fi suratihi ala wajhihi. Maknanya mengamalkan semisalnya. Yang ditinggalkan ya kita tinggalkan, yang diamalkan ya kita amalkan dalam bentuk di surati, dalam bentuk yang diamalkan oleh beliau, tanpa mengurangi, tambah menambahi, apalagi merubah. Ketika beliau mengawali sholat dengan takbir, ya kita mulai dengan takbir. Tidak boleh dengan usalli, tidak boleh dengan kul wallahu ahad dulu. Tidak boleh pula yaitu dengan yaitu membaca al-mu'awwidhataini. Karena sholatnya memulai dengan takbir. Jika ada mulai dengan Allahu Akbar, maka kita mulai dengan Allahu Akbar. Tidak boleh kita mulai dengan sholawat Nabi. Karena iqau mislihi fi surati ala wajhi. Ya ajri annahu awqa'ahu. Karena memang Allah beliau mengamalkannya. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala muwaddikhan ahammiyat hadzal amri, menjelaskan pentingnya perkara ini. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Li'annal mutaba'ata, karena yang dimaksud mutaba'ah ayyaf'ala misla ma fa'ala, hendaknya kita beramal seperti yang beliau amalkan. Alal wajhi alladhi fa'ala, menurut sisi yang ia kerjakan. Jadi tidak menambahi, tidak mengurangi. Kalau menambah namanya bid'ah, mengurangi juga namanya bid'ah, merubah juga namanya bid'ah. Karena bid'ah itu man akhtasa fi amrina hadha ma laisa minhu, siapa yang mengada-ada membuat baru dalam urusan din kami, baik itu masalah akidah atau ibadah atau manhaj, maka fahuwa raddun, ditolak. Dan mengikuti sunnah beliau ringan, karena beliau diperintah oleh Allah dan Allah Maha tahu apa yang di yaitu miliki kekuatan hambanya. Karena itu kita tidak diperintahkan sholat semalam suntuk. Karena manusia punya hak untuk tidur, butuh istirahat. Dan bagi yang beristri butuh untuk ketemu istrinya. Dan dilarangnya kita membaca yaitu Al-Quran sehari semalam khatam. Maksimalnya 3 hari. 1 malam 10 juz. Kenapa? Badan ini perlu istirahat. Dan perlu membaca Al-Quran tartil. Waratilul Qur'ana tartila. Dan dilarang kita saum alal abad. Nah, Rasulullah SAW yakni saum ad-dahri, 1 tahun siam tidak boleh. Ketika para sahabat yang ingin dia siam terus siang harinya, yang lain yaitu sholat malam terus, yang satunya tidak menikah, dilarang. Hadza qaulukum, itu ucapanmu. Maka beliau menjelaskan, amma ana a'lamukum billah wa atqakum bi. Sedangkan saya ini orang yang paling mengerti tentang perintah Allah Ta'ala, syariat Allah, dan paling takwa, tetapi malam juga saya tidur, dan juga fa'akum, saya juga bangun sholat. Ini kita hendaknya tidak tidur terus dan tidak begadang terus. Maka ittiba kepada sunnah beliau, jadikan sebagai malam ini untuk qiyamul lail. Karena itu para sahabat ketika sudah sholat isya tidak asharu fi talabil ilmi, ketika tidak begadang menuntut ilmu segera tidur sehingga bisa bangun malam. Dan juga sahabat Mu'ad bin Jabal rahimahullah ta'ala ditanya oleh Abu Hasan al-Asari, Abu Musa al-Asari, kaifa taqra'una al-Qur'an, wahai Mu'ad bagaimana kamu baca Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Apa katanya Mu'ad? Fa'anamu ba'da salatil isya'i al-awwal, maka saya untuk membaca Al-Quran nanti malam, saya segera tidur pada awalnya malam, yaitu setelah salat isya. Summa aqumu fi muntasafil laili, kemudian aku bangun di tengah malam. Fa akhtasibu naumi kama akhtasibu qaumati, saya berharap kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan pahala tidurku ini sebagaimana aku berharap kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan pahala qiyamku, salat lailku ini. Maka perkara yang mubah jika kita amalkan untuk yaitu menunjang ibadah termasuk dapat pahala jika kita tidur agak awal setelah salat isya karena bermaksud untuk bisa bangun malam, maka ma'jur umuna, dikasih pahala. Demikian juga apabila kita mau taklim pagi, karena penyakitnya tulab kalau di masjid ngantuk, di kelas ngantuk, di jalan tidak pernah ngantuk, anehnya setelah keluar dari kelas melek, tahu melek, mata membuka, masuk kelas lagi ngantuk lagi. Ini perlu diperangi apa sebabnya. Sholat mengantuk tidak boleh, tidak sah. Gimana mengantuk dia? Baca apa dia mengantuk? Harus mengulangi sholatnya. Karena itu idza na'isa ahadukum falyarqud, kalau kamu mengantuk tidur sebentar, setelah itu bangun sholat. Ingatkan siapa saja yang yaitu melihat kanan kirinya. Ya, kita harus ta'awun al-birri wa taqwa. Kita bagaimana sholat lalu kepalanya maju ke belakang, kanan ke kiri. Dan ini yu'dhi jaroh, mengganggu saudara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarohu. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, jangan mengganggu saudaranya. Diingatkan, perlu mandi dulu sekarang. Kenapa bila bangun malam, perlu sebelum subuh tidur sejenak. Setelah itu, segera untuk agama mandi, mandi atau disiram kepalanya. Ya, untuk menghindari mengantuk pada waktu sholat. Diingatkan. Selanjutnya pula di sini dijelaskan pula kelanjutan yang lain. Fa idza fa'ala fi'lan ala wajhil ibadah, jika melakukan amalan yang itu adalah ibadah, syuri'a lana, maka disyariatkan kita ini an na'malahu ala wajhil ibadah, kita amalkan yaitu dalam rangka ibadah. Jadi ibadah kita lakukan dengan ibadah. Urusan dunia kita lakukan urusan dunia, tapi urusan dunia bisa menuju kepada ibadah dengan perubahan niat. Tapi urusan ibadah tidak boleh untuk cari dunia. Karena ibadah masyru' minallahi ta'ala bin nasi minal Quran was sunnah wala yajuzu li ghairillah, tidak boleh untuk dipalingkan selain Allah, seperti sholat, siam, berkorban. Karena Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Amma urusan dunia bermaksud kita untuk beribadah boleh, bahkan dapat pahala dinilai ibadah. Dalam satu hadis, man nafaqa nafqatan nafaqatan yabtahi biha wajh Allah ujira bihi, Siapa yang berinfak suatu nafkah, infak adalah ibadah yang bukan makhdhah. Karena makhdhah itu harus ada waktu, ditentukan waktu, jumlahnya, kaifiyahnya, ya, tempatnya. Barang siapa yang menafkahi keluarganya suatu nafkah, tetapi dia bermaksud untuk mencari ridha Allah, maka dia mendapatkan pahala. Ujira bihi, diberi pahala sedia. Orang memberi sepeda motor mubah, ketika dia membeli sepeda motor bermaksud untuk berdagang, ya dapat duit, karena itu maksudnya. Tetapi bermaksud pula untuk mendatangi taklim, karena tempat taklim itu jauh, maka dia punya niat membeli sepeda untuk thalabul ilmi, bahkan juga untuk mengantarkan tetangganya ketika dia sakit, bahkan juga untuk menuju ke masjid sholat jamaah karena tempatnya jauh, mendapatkan pahala karena niatnya. Innamal a'malu binniyah. Ini perlu difahami. Wa idza qasata takhsisa makanin. Apabila dia bermaksud untuk mengkhususkan tempat, au zamanin, atau zaman, jika beliau mengkhususkan tempat atau zaman, khassasnahu bidzalik, kita khususkan tempat itu seperti beliau sholat jamaah di masjid, bukan di kantor, bukan di pasar, bukan di rumah. Maka kita khususkan masjid tempat kita untuk berjamaah. Kaman kana yaqsitu ayyatufa haulal Ka'bah. Sebagaimana orang yang bermaksud bertujuan untuk tawaf di sekitar Ka'bah, ini adalah tempat. Wa ayyastalimal hajarul aswada, dan hendaknya dia menyentuh Hajar Aswad. Wa ayyusalliya khalfal maqami, dan hendaknya dia salat di belakang makam Ibrahim. Makam itu tempat tapak tilasnya beliau, Nabi Ibrahim, ketika mau yaitu membangun atau merehab Ka'bah. Wa kana yatakharra salata khalfa ustuwana, maka beliau memilih ketika salat mencari di belakang ustuwana. Ustuwana itu tiang-tiang. Naam Masjidil Madinah, di Masjidil Madinah, ketika di Masjid Madinah. Masjid Madinah banyak tiangnya. Maka ketika mau sholat yang itu bukan berjamaah, maka mencari tiang-tiang untuk sebagai sutra. Wa qasada su'uda 'ala Safa wal Marwah, dan ketika beliau bermaksud untuk naik ke Bukit Safa dan Marwah, wa du'a, dan juga berdoa waktu itu, wa dzikra hunaka, dan juga zikir di sana, fakadzalika Arafata, demikian juga tempat Arafah untuk wukuf, wa Musdalifah, dan Musdalifah untuk mabit, wa ghairahuma, dan juga selainnya. Maka kita mengamalkan ketika beliau mengamalkan. Ketika beliau wukufnya di Arafah, tidak boleh kita wukuf di kuburan. Ketika beliau mengadakan salat malam tarawih di masjid, maka kita tidak mengadakan di rumah. Ketika selain salat tarawih beliau di rumah, maka kita tidak mengadakan jamaah. Ini maknanya al-iktida, maknanya al-ittiba wal iktifa wa ta'assi. Faqad amarana Allahu bi an nattabi'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Ta'ala memerintah kita agar ittiba, mengikuti beliau, mengikuti para sahabatnya pula. Wa natamassalu amrahu, dan kita mengamalkan perintahnya. Natamassalu amrahu, yang diperintahkan oleh beliau kita amalkan, karena beliau mengamalkan. Wa nahyahu, dan kita meninggalkan larangannya. Ketika beliau melarang kita membaca Quran pada waktu rukuk sujud, kita tidak membaca Al-Quran pada waktu rukuk dan sujud. Ketika beliau melarang kita sholat di atas kuburan, maka kita tidak sholat di atas kuburan. Karena beliau mengatakan la tusallu alal kubur wa la tajlisu alaiha. Ketika beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah itu kuburan, maka kita baca di rumah kita Quran, hadis, kitabnya para ulama. kita sholat sunnah pula di rumah. Karena sholat sunnah asalnya di rumah, kecuali sholat sunnah yang dicontohkan lebih harus di masjid, seperti tahiyatul masjid atau sholat sunnah gerhana dan juga yang lainnya. Semuanya ada tuntunan, yang dicontohkan harus di masjid, ya harus di masjid, yang tidak di masjid jangan di masjid. Ini namanya al-ittiba. Fi kulli ma ja'a nabi, semuanya yang beliau datangkan kepada kita dengan dasar ayat dari surat Al-Khasr nomor 7. Fama ataakumur rasulu fakhudhu. Fakhudhu maknanya fattabi'u. Fama nahakum anhu fantahu. Fantahu bimana watruku. Fama ataakumur rasulu, dan apa yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepadamu berupa qaulnya, berupa amalnya yang wajib maupun sunnah, maka amalkan. Fuduhu, maka i'malu, ittabi'u. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang, karena beliau melarang dari wahyu, baik larangan itu dari Al-Quran maupun dari hati yang sahih, maka hentikanlah, tinggalkan, tidak boleh kita amalkan. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu larangan, maunya kita ini disuruh mengerjakannya. Yang perintah maunya kita itu dilarang. Dan jumlahnya orang munafik ini banyak sekali. Ada pendalil yang menjelaskan orang munafik itu menghalangi yang hak, menghalangi dakwah tauhid, menghalangi dakwah sunnah. Sedangkan mereka memerintah agar kita ini berbuat syirik, berbuat bid'ah dan maksiat, kembali pada surat At-Taubah ayat nomor 67 insyaallah. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'dhin. Para munafik laki-laki dan perempuan itu satu sama lain sama. Sama dalam prinsipnya. Sama dalam dakwahnya. Ya'muruna bil mungkari. Memerintah kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan membendung kepada yang baik. Nah, jumlahnya orang munafik banyak, makanya kita tidak heran kalau ada orang datang melarang orang menuntut ilmu, melarang mengaji, melarang mengikuti dakwah as-salaf, dakwah sunnah. Karena ayatnya ada. Kalau ayatnya ada, orangnya harus ada. Tapi kita berlindung pada Allah Ta'ala, jangan sampai menjadi orang munafikin. Jadilah kita orang mukmin yang Allah mensifati wal mukminuna wal mukminatu ba'duhum awliya'u ba'din. Surat At-Taubah ayat nomor 71. Orang mukmin laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong, cinta-mencintai, saling dekat-mendekati. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintah yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran. Itulah dakwahnya para utusan Allah dan juga para sahabat. Maka kita mengikuti jejaknya beliau, harus memerintahkan yang ma'ruf, membendung kemungkaran sekalipun orang tidak mau. Demikian juga ayat yang lain masih banyak. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, jika kamu menjadi orang yang ingin menjadi orang mencintai Allah, ya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, maka ikutilah saya, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal ittiba. Nah, kalau kita mengikuti sunnahnya beliau, keutamanya banyak. Pertama, yaghfir lakum dunubakum, yukhfibkumullah, maka Allah akan mencintai. Jika Allah Ta'ala telah mencintai hamba yang beriman, walaupun dibenci satu jagat manusia, tidak ada pengaruhnya, tidak ada yang bisa menghalangi orang yang dicintai oleh Allah. ini keutamaan mencari ridhonya Allah. Untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, kita harus ittiba kepada sunnah beliau. Yang nomor dua, wayaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ini manafi' wa fawaid al-ittiba' bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ittiba' kepada sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini, ay mahman amarakum bihi faf'alu. Selagi Allah memerintah kamu, ya kerjakan. Selagi beliau memerintah kamu, ya kerjakan ketika kamu mampu. Wa mahman nahakum anhu fastanibu. Selagi beliau melarang kamu sekecil apapun, larang kecil maupun besar, maka jauhilah. Fa innama ya'muru bi khairin. Karena nabimu itu memerintah yang baik. Fa innama yanha an syarrin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita kecuali yaitu melarang yang jahat atau yang salah atau yang memadharatkan. Baik, beberapa waktu yang lalu tidak dibahas tentang pertanyaan, kita cukupkan sekian dan kita insyaallah akan bahas soal, semoga kita dikaruniai jawabannya. Apa hukumnya mengambil ilmu dari ahli bid'ah? Tidak boleh. Fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Sekalipun itu mengambil ilmu tahsin, tidak boleh. Kita mengambil dari orang yang istiqomah sunnahnya, yang istiqomah pula tauhidnya. Sekarang berapa banyak orang mencari titel sekolah kepada orang ahli bid'ah, maka tidak boleh menuntut ilmu dari orang punya ilmu. Seperti mengambil ilmu tajwid dan bahasa Arab, tidak boleh, karena mereka punya pengaruh. Orang dia kalau sudah jadi guru harus ditaati, diikuti. Bahkan kita bagaimana belajar dengan mereka lalu tidak taat kepada mereka. Para ulama sunnah mengatakan, li ayyu jawirani al-qiratatu wal khinziru akhabbu ilayya min ayyu jawirani sahibul hawa. Jika tetanggaku ini dari kera dan babi, lebih aku sukai daripada tetangga penyembah hawa nafsu itu ahli bid'ah. Karena kera dan babi tidak pernah mengundang orang, tidak ribut suaranya mengganggu telinga kita malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga keterangan yang lain, para ulama mengatakan, la tujalisu sahibal bidah. Jangan kamu duduk orang-orang yang mendawakan kebid'ahan. Apakah seorang muslim dia berpura-pura mengatakan saya Kristen, apakah ia keluar dari agama Islam karena niat dia cuma main-main? Kita tidak boleh main-main. Fashhadu bi anna muslimun, saksikan kami orang muslim ya. Makanya kita disuruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa kita harus pura-pura masuk agama yang lain? Dan inilah bahayanya orang yang sifatnya toleransi agama. Ketika ada hari ini dia selamat hari ini, hari itu selamat hari itu. Kalau orang kafir selamat hari raya Idul Fitri boleh, karena memang itu hari kaum muslimin. Kita tidak boleh merayakan harinya orang kufar. Ya, man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Karena itu kalau kita kerja hati-hati, Jangan sampai pekerjaan itu membuat kita murtad atau menyembunyikan din. Bolehkah kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah? Tadi sudah hukumnya haram. Apakah mayit akan diazab karena ratapan keluarganya? Jika dia yaitu berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya sakit tangisi, diazab, karena itu perbuatan dia. Tetapi apabila dia sudah pesan, kalau saya meninggal dunia jangan diratapi, jangan di satu hari atau tiga hari atau tujuh hari atau 40 hari, ketika dilaksanakan mereka yang berdosa keluarganya. Berikutnya pula, apakah saya mendapatkan rukhsah agar sholat di rumah karena jauhnya rumahnya dari masjid? Sekiranya mampu ke masjid, pergi. Lebih jauh mana pasar itu dengan masjid? Orang cari duit sampai 100 kilo ditempuh. Ya, 10 kilo ditempuh. Lalu masjid akhirat kita tidak ditempuh. Ya, maka sekiranya mampu punya kendaraan, kalau memang tidak mampu datang sebelumnya. Sekiranya dia mampu, kalau tidak mampu berjalan ma'dur, dapat udur. Atau dia buta tidak ada yang menuntun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Bagaimana jika ada ustaz yang mewajibkan kita bermanhaj bermadhab As-Syafi'i karena di daerahnya kebanyakan bermadhab As-Syafi'i? Madhab itu madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab bermadhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermadhab para sahabat. Karena Imam Syafi'i sendiri berkata, "Idza ra'aital hadits as-sahiha fa huwa madhhabi." Kalau kamu tahu hadis yang sahih, itu adalah madhabku pada waktu aku masih hidup dan aku mati. Dan jika engkau menjumpai kitabku ini berselisih dari hadis, buang kitab saya. Kita tidak mengajarkan madhab tertentu, ya, karena madhab tidak lepas daripada keliru. Tapi kita orang para ulama mempelajari madhab satu sama lain karena keilmuannya. Maka hak mereka, orang awam, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah furu' yang kita tidak tahu, boleh mengambil madhab yang kita tahu. Tapi ketika kita menjumpai madhabnya Imam Ahmad yang benar dalam satu masalah, madhab Imam Syafi'i yang keliru, maka kita harus menolak bagian dari madhab Imam Syafi'i yang keliru. Karena kita harus kembali kepada yang hak. Imam Ahmad mengatakan, "La tuqallituni wala Syafi'iyah wala Auza'iyah na'am wala Hanafiyah wala Malikiyah, walakin khudu min aina akhudu." Kamu jangan taklid kepadaku. Taklid itu hanya mengambil pendapat orang tanpa tahu dalil. Dan jangan taklid kepada Syafi'i, Ahmad, dan juga Imam Auza'i, Imam Tsauri, dan juga Abu Hanifah, tetapi ambillah dalil dari mana mereka mengambil dalil. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.